Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Waqi'ah dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibn Katsir, ditulis oleh Al-Imam Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih mengenai tafsir qauluhu ta'ala was-sabiquna as-sabiqun. Setelah sebelumnya bahwasanya manusia Allah katakan wa kuntum azwajan thalatha. Saat pada hari kiamat kalian manusia akan dikelompokkan menjadi tiga golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, maka golongan kanan mereka adalah sebelah kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, golongan kiri adalah mereka yang sebelah kiri arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian disebutkan golongan yang ketiga wassabiquna as-sabiqun. Dan kemarin diterangkan bahwasanya tiga golongan tersebut dua masuk surga dan satu masuk neraka. Golongan kanan merekalah orang-orang yang diciptakan dari sisi kanan tubuhnya Nabi Adam. Karena ketika Nabi Adam diciptakan, Allah usap punggung Nabi Adam sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian Allah katakan, inilah keturunanmu yang akan masuk surga. Dan diusap punggung sebelah kiri dan dikatakan, inilah keturunanmu yang akan masuk neraka. Maka golongan kanan, mereka adalah yang akan masuk surga. Golongan kiri, ya, mereka lah yang akan masuk neraka. Adapun yang ketiga, as-sabiqun, mereka adalah yang mendahului masuk surga. Sehingga dua masuk surga, satu golongan masuk neraka. Kemudian kita lanjutkan dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau Tafsir Ibn Katsir. Qala rahimahullahu taala wa qala al-Imam Ahmad aidan, dan berkata Imam Ahmad pula, حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا خالد بن أبي مران عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya, di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Ya, beliau secara riwayat dhaif tetapi dikuatkan dengan riwayat yang sebelumnya dan setelahnya. Di mana dibawakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ataduruna man sabiquna ila dhillillahi yaumal qiyamah?" Apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang akan bersegera menuju naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Qalu, para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih paham, lebih tahu. Qala allazi idza utul haqqo qadiruhu wa idza sa'aluhu badaluhu wa idza hakamu lin nasi ka hukmihim li anfusihim. Orang-orang yang as-sabiqun, yang mendahului menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki sifat apabila mereka diberi hak, mereka terima. Kalau itu memang haknya, dia terima. Dan apabila dia diminta, badaluh, dia akan berikan. Dan apabila mereka memberikan hukum kepada manusia, itu layaknya memberikan hukum kepada diri sendiri. Ya, tidak enak bagi diri sendiri, tapi sengsara bagi orang lain. Ya, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang sabiqun ila dhillillah, yang mendahului yang lainnya menuju syurganya Allah, menuju ya, naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sekali lagi sifat mereka, ya, sifat mereka ini adalah apabila diberi haknya, maka mereka akan menerimanya. Apabila mereka diminta, maka mereka akan memberikannya. Dan apabila mereka memberikan hukum, maka hukumnya seperti menghukumi diri sendiri. Ya. Yaitu hukumnya adil. Tidak pilih kasih. Tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Qala Muhammad ibn Ka'ab wa Abu Hirzah wa Ya'qub ibn Mujahid ketika menafsirkan wasabiqun as-sabiqun humul anbiya, mereka adalah para nabi. Qala sudihum ahlu illiyin, mereka adalah ahlu illiyin, orang-orang yang ditempatkan di posisi yang tertinggi. Orang-orang yang ditempatkan di surga yang paling tinggi, illiyin. Dan illiyin tersebut yang paling tingginya adalah ar-rafiq al-a'la, yang paling dekat dengan Allah, yang paling tinggi. Inilah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meninggal dunia, beliau mengangkat tangannya, mengisyaratkan dengan jarinya, Allahumma fi rafiqil a'la. Allahumma fi rafiqil a'la, sampai beliau lemas dan terjatuh dan meninggal dunia. Itu yang beliau pindah. Allahumma fi rafiqil a'la. Ya Allah, aku meminta tempat yang terdekat denganmu yang paling tinggi. Allahumma fi rafiqil a'la. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma was-sabiqun was-sabiqun. Dan berkata Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan was-sabiqun as-sabiqun, beliau mengatakan beliau ini adalah Yusha' ibn Nun, masuk di dalamnya adalah Yusha' ibn Nun. Sabaqa ila Musa, yang beliaulah yang bersegera beriman kepada Nabi Musa. Yusha' ibn Nun, ya, orang yang pertama kali segera beriman kepada Nabi Musa. Wa mu'minu Ali Yasin sabaqa ila Isa, dan orang-orang beriman dari keluarga Yasin yang bersegera beriman kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa berdakwah. Wa Ali ibn Abi Talib sabaqa ila Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk as-sabiqun as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang beliau bersegera untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah ya ketika itu usianya masih 10 tahun, termasuk anak-anak yang awal-awal masuk Islam. Maka ketika sahabat Ali dikatakan demikian, maka tentunya yang lainnya, Abu Bakar, Utsman, ya, dan yang lainnya ya, dari sahabat-sahabat yang sabiqun al-awwalun, maka mereka adalah yang insyaallah termasuk as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun. Masuk di dalamnya adalah sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Harun Al-Fallas, dari Abdullah bin Ismail Al-Madaini Al-Bazzar, dari Shu'aib bin Dhahhak Al-Madaini, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih dengan riwayat yang sama. Wa qala Ibnu Abi Hatim wa dhukira an Muhammad bin Abi Hammad qala hadatsana Mihran an Kharijah an Qurrata an Ibn Sirin. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Ibnu Sirin ketika menafsirkan was-sabiqun as-sabiqun alladzina sallu ila al-qiblatain. Menurut beliau, orang-orang yang mendahului masuk surga adalah mereka-mereka yang salat dengan dua kiblat. Yang masuk Islam sebelum kiblat itu menghadap ke Ka'bah. Kemudian ada perintah dari Allah ya, untuk memindah kiblat menuju Ka'bah. Maka termasuk di sini berarti adalah ya tadi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari hadis Kharijah dengan riwayat yang sama. Wa qala al-Hasan wa Qatadah, dan berkata al-Hasan al-Basri dan Qatadah Ibnu Mazahim ketika menafsirkan was-sabiqun as-sabiqun ay min kulli ummatin, yaitu dari setiap umat yang mereka bersegera di dalam beriman, bersegera dalam beramal saleh, maka merekalah masuk dalam kategori golongan yang pertama ini. Bukan hanya sekedar golongan kanan, tapi golongan yang mendahului masuk surga. Ya. Oleh karena itu bersegera kepada kebaikan itu senantiasa Allah dan Rasul-Nya mengingatkan. Dalam Al-Qur'an Allah ingatkan was-sabiquna awasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Bersegera kalian menuju surganya Allah seluas langit dan bumi. Fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya dalam masalah surga berlomba-lombalah orang-orang yang berlomba. Dan juga di dalam hadis Rasulullah juga bersabda badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datangnya ujian, fitnah, ujian. Kaqita'il lailil mudlim, karena ujian itu akan terus seperti malam, semakin ditunda semakin gelap, semakin larut, dan tubuh kita semakin lemah, semakin mengantuk. Fitnahnya semakin besar, iman kita semakin surut. Itu kalau kita menunda kebaikan. Ya, kalau kita menunda kebaikan, maka fitnahnya akan semakin besar, semakin kuat, kitanya semakin lemah. Ya. Itulah fitnah. Makanya jangan menunda kebaikan. Kalau ada terbesit kebaikan dalam diri kita, selama itu tidak melalaikan kebaikan yang lebih baik, maka segera laksanakan. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Kecuali tadi, kalau kebaikan tersebut, ya, justru menyingkirkan kebaikan yang lebih baik, maka itu boleh ditunda. Wa qala al-Auza'i an Utsman ibn Abi Saudah annahu qara hadhihi al-ayat was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Dari al-Auza'i, dari Utsman ibn Abi Saudah, ketika beliau membaca ayat ini, orang yang mendahului masuk surga adalah orang yang ketika di dunia bersegera dalam kebaikan, merekalah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, awwaluhum rawahan ilal masjid wa awwaluhum khurujan fi sabilillah. Mereka-mereka ini adalah orang yang pertama kali datang ke masjid, orang yang bersegera datang ke masjid, dan orang yang paling bersegera ya, menyambut panggilan jihad fi sabilillah. Panggilan jihad di sini adalah ketika ada dua keadaan. Ketika pemerintah mengumumkan ya, wa idastungfirtum fangfiru. Apabila pemerintah sudah menyuruh kalian untuk berjihad, maka berjihadlah. Atau keadaan yang kedua adalah ketika tiba-tiba diserang oleh musuh. Ya, seperti di Indonesia misalkan pernah diagresi sama sekutu. Tiba-tiba misalkan pasukan sekutu datang ke Surabaya. Maka seluruh orang yang ada di Surabaya waktu itu wajib seketika itu untuk mengangkat senjata melawan sekutu tadi, orang-orang kafir. Itu jihad. Atau pemerintah sudah mengumumkan, berangkat. Itu seperti itu. Maka siapa saja, ada dua di sini ya, yaitu orang yang cepat masuk surganya adalah orang yang cepat datangnya untuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu dikatakan sebagai ribat. Ya, ribat sebagai jaga-jaga perbatasan. Ya. Intidwaru sholah ila sholah, menunggu sholat pada sholat yang berikutnya. Fadhalika ribat, itu adalah ribat. Itu seperti menunggu di perbatasan, menjaga keamanan dan pertahanan negara. Itu sholat, kedudukannya sama, saking besar manfaatnya. Maka, ikhwan fi din azakumullah, di dalam hadis pula, orang yang mengakhir-akhirkan, ya, man akhara-akhara Allah. Siapa yang mengakhir-akhirkan, Allah pun akan akhirkan dia. Jadi siapa yang dia bersegera di dalam kebaikan, Allah akan segerakan dia masuk surga. Tapi yang mengakhirkan dalam kebaikan, Allah akan akhirkan dia masuk surga. Itu demikian. Maka bersegeralah dalam kebaikan. Wa hadhil aqwal kulluha sahihatun. Dan seluruh pendapat-pendapat ahli tafsir tadi semuanya benar. Ya, ini namanya ikhtilaf tanawwu', perbedaan jenis. Ya. Jadi semua perbedaan tadi tidak bertentangan dan mendukung satu sama lain. Namanya ikhtilaf tanawwu'. Kulluha sahihah, semuanya benar. Fa innal murada bisabiqin humul mubadiruna ila fi'lil khairati kama umiru. Karena yang dimaksud ya as-sabiqun ulaikal muqarrabun, maka mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana diperintahkan, yaitu bersegera menjalankan ya amal ibadah sesuai sunnah. Bukan bersegera tetapi tidak sesuai sunnah, tapi bersegera di dalam kebaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegeralah kalian untuk menuju surga seluas langit-langit dan bumi. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard. Bersegeralah kalian mendapat ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang seluas seperti luasnya langit dan bumi. Artinya jatahnya satu orang itu seperti luasnya langit dan bumi. Jatahnya satu orang itu seperti seluasnya langit dan bumi. Dan minimalnya adalah dunia dan seisinya dan 10 kali lipatnya sebagaimana dalam hadis. Ya, bahwasannya ya inna adna ahlil jannah manzilatan, sesungguhnya penduduk surga yang derajatnya paling sedikit, paling rendah adalah orang yang memiliki ya dunia dengan seluruh isinya wa bi asyri amsalha, dan 10 kali lipatnya. Bayangkan, ya. Dunia dan seisinya dimiliki dia dikali 10. Itu adalah yang dimiliki oleh penduduk surga yang paling rendah kenikmatannya. Sehingga kalau dibandingkan dengan kenikmatan dunia, itu sesuatu yang tidak bisa ya kita banding-bandingkan. Dunia itu kecil, sedikit. Ya. Wa qala faman sabaqa fi hadhihi dunya wa sabaqa ila al-khairi, barang siapa yang dia berlomba di dunia ini menuju kebaikan, kana fil akhirati minas sabiqina ila al-karamati, maka dia di akhirat akan menjadi orang yang melesat lebih dahulu menuju kemuliaan surga. Fa inal jazaa'a min jinsil 'amali, karena balasan tergantung amalan, bayaran tergantung usaha. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu beramal, demikian pula engkau akan dibalas. Kalimat singkatnya, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, beramal, demikian pula engkau akan dibalas. Balasan itu setimpal dengan perbuatan, ibaratnya begitu. Maka ikhwana fidina azakumullah, orang yang bersyukur juga Allah akan membayar syukurnya. Orang yang kufur ni'mat, Allah akan bayar kufur ni'matnya. Walihada qala ta'ala ula'ikal muqarrabun, maka mereka yang bersegera di dunia dalam kebaikan disegerakan di akhirat menuju surga dan didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa qala ibnu Abi Hatim, haddathana Abi qala haddathana Yahya ibnu Zakaria al-Fazzari al-Razi قال حدثنا خارجة ابن مسعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال بل ما تك قالت الملائكة berkata para malaikat, ya ربي وهي ربك جعلت لبني آدم الدنيا, engkau jadikan bagi keturunan Adam dunia, fahum ya'kuluna wa yashrabuna wa yatazawwajuna, faj'al lana al-akhirah, mereka di dunia sudah makan, minum dan menikah, maka jadikanlah bagi kami di akhirat. Qala la af'al, maka Allah menjawab, aku tidak akan lakukan itu. Faraja'u salasan, maka kemudian mereka meminta kepada Allah 3 kali permintaan dengan permintaan yang sama. Ya Allah, Bani Adam, mereka sudah makan, minum, menikah di dunia. Kemudian mereka di akhirat pun akan mendapatkan kenikmatan yang berkali-kali lipat. Makan, minum, menikah di surga dengan penuh kenikmatan. Maka malaikat ingin merasakan hal tersebut di akhirat. Kemudian Allah jawablah, tidak. La aj'alu man khalaqtu biyadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Ya, aku tidak jadikan makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri seperti orang, seperti makhluk yang aku jadikan dengan kun fayakun. Malaikat itu diciptakan dengan kun, jadilah maka terjadi. Ya, diciptakan dari nur, kemudian kun, jadilah terjadi. Tapi Nabi Adam itu tidak demikian. Ya. Walaupun di dalam ayat innama masalu Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Nabi Isa seperti Adam diciptakan dari tanah kemudian dikatakan kun, jadilah maka terjadi. Apakah bertentangan dengan riwayat ini? Tidak. Jadi penciptaan Adam itu melalui proses. Jadi perkataan kun itu melalui proses sebelumnya. Beda dengan malaikat dan jin. Ya. Ketika diambil nur, jadikanlah, terjadilah maka terjadi. Tapi Nabi Adam itu tidak. Bahkan Allah perintahkan malaikat untuk mengambil sampel tanah seluruh dunia. Diambil sampel tanah seluruh dunia. Kemudian Allah jadikan tanah tersebut ya, menjadi tembikar, ya, menjadi bentuk rupa yang berongga, yang iblis kemudian memutarinya dan sudah dengki, iri dari semenjak Nabi Adam belum ditiupkan ruh. Dari semenjak Nabi Adam masih bentuk tanah seperti tembikar yang berongga. Kemudian baru setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ciptaannya dan dikatakan kun jadilah, maka terjadilah Nabi Adam. Itulah Allah katakan, aku ciptakan Adam dengan tanganku. Yaitu Allah bentuk, ya, Allah bentuk Nabi Adam dengan tangannya Allah yang maha mulia. Tangannya Allah yang maha mulia. Laisa kamitslihi syai'. Tangannya Allah yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha suci. Dan ini keistimewaan bagi Adam. Dan setelah itu ma'asyiral muslimin, dari situlah keturunan Adam itu beda-beda sesuai dengan warna jenis tanah. Ada yang kulitnya putih, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah, sesuai dengan warna tanah. Antum lihat, tanah itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning-kuningan, ada yang kemerah-merahan. Hitam pun beda-beda tingkatannya, merah pun tingkatannya beda-beda, putih tingkatannya beda-beda. Itu seperti warna tanah. Keturunan Adam, maka berpecahlah warna-warna tersebut, sehingga keturunan Adam warna kulitnya berbeda-beda. Hitam, putih, merah, kuning, ya, berbeda-beda. Dan ada yang campur-campuran. Khalaqallahu Adam ala suratih. Allah ciptakan Adam dengan bentuk yang Allah kehendaki secara langsung. Sehingga kalau dikatakan bentuk yang paling sempurna itu bentuknya Adam. Karena manusia yang dibentuk langsung, ya, oleh tangannya Allah Subhanahu wa taala, diberi rupa langsung pertama kali dengan rupa yang sempurna. Jadi kalau mau dikatakan manusia yang paling sempurna secara fisiknya siapa? Ya Adam. Nabi Adam. Nabi Yusuf ganteng, ya Nabi Adam lebih-lebih lagi. Ya. Nabi Muhammad, ya, bagaimana? Nabi Muhammad ganteng-ganteng. Nabi Muhammad gagah-gagah. Ya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Nabi Adam? Nah, dari sini ikhwana fiddin a'azakumullah, bentuk fisik Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu dikatakan para ulama itu seperti sangat mirip sekali. Sehingga kalau mau dibandingkan antara Nabi Adam, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, itu seperti tidak bisa terbedakan. Kesempurnaannya sempurna seperti itu. Itu jawaban dari para ulama. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Apakah Nabi Yusuf itu gagah ganteng? Nah. Tetapi perbedaan kegantengan, kegagahan, kebagusan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf, kebagusan Nabi Muhammad itu kebagusan yang berwibawa, lebih berwibawa. Sehingga ketika misalkan perempuan itu melihat Nabi Muhammad, ya, itu tidak seperti melihat Nabi Yusuf. Kalau melihat Nabi Yusuf tertarik, tapi ketika melihat Nabi Muhammad wibawa. Itu perbedaannya demikian. Ya, itu perbedaannya demikian. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kita kembali, ini menunjukkan riwayat ini bahwasanya keistimewaan anak Adam, ya, itu di atas malaikat. Ini dalil yang menunjukkan demikian. Ya. Artinya seorang anak Adam, keturunan Adam, ketika dia berbuat amal saleh, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. وقد روى هذا الأثر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي dan telah meriwayatkan riwayat ini Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, atau yang dikenal penulis Sunan Ad-Darimi, punya kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, ya, bantahan terhadap Jahmiyah, ya, pengikut daripada Jahm bin Shafwan. Ya, Jahm bin Shafwan, bibit-bibit Mu'tazilah. Ya, itu Jahm bin Shafwan. Dan muncul, mereka itu muncul di zaman keemasan ahli hadis. Ya, dan dibantah oleh Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. dalam kitab Rad Alil Jahmiyah, bantahan terhadap sekte Jahmiyah. Pada lafaz kitab beliau, qala Allah, Allah berfirman, lan aj'ala salih dzurriyyati man khalaqtu bi yadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Tidaklah aku jadikan orang saleh dari keturunan Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku seperti makhluk yang aku ciptakan dengan perkataan kun fayakun. Jadi orang saleh dari keturunan Nabi Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Fakunu salihin. Jadilah kita semuanya orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Tapi salah. Kita banyak dosa. Ya, memang manusia diciptakan seperti itu. Kullu ibni Adam khata. Ya. Seluruh anak Adam itu banyak salahnya. Wa khairul khathiin at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah ada yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Sekian kelompok manusia dari golongan yang awal dan sedikit dari golongan yang terakhir. يقول تعالى, Allah Subhanahu wa taala berfirman, مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة. Allah mengkhabarkan mengenai orang-orang as-sabiqun al-muqarrabun, orang yang dahulu masuk surga yang dekat dengan Allah. Siapa mereka? Annahum sullah. Mereka itu sekelompok orang. Sullah itu jamaah. Minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya, sekian banyak dari golongan awal dan sedikit dari golongan akhir. Wa qad ikhtalafu fil murad biqalihil awwalin wal akhirin. Dan para ulama ahli tafsir berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan al-awwalin, golongan awal, dan wal-akhirin, golongan akhir. Apa yang dimaksud ini? Faqila, dikatakan, al-muradu bil-awwalin al-umamul madiyatu wa bil-akhirin hadil umma. Yang dimaksud awwalin adalah umat terdahulu. Adapun akhirin, ya, adalah umat ini. Wahada riwayatun an Mujahid wal Hasan al Basri, dan ini adalah riwayat dari Mujahid dan al Hasan al Basri. Warawa anhuma Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan keduanya oleh al Imam Ibnu Abi Hatim. Wa huwa ikhtiyaru Ibni Jarir, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh al Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wasta'nasa biqauli, dan berpegang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun as-sabiqun yaum al-qiyamah. Kami umat Islam ini adalah akhirun, umat yang terakhir, tetapi sabiqun, yang paling dulu masuk surga pada hari kiamat. Walam yahaq khairuh wala 'azzahu ila ahad. Dan ikhwan fi din 'azzakumullah, ucapan ini, khuana fidin azakumullah, ya, tidak diragukan kebenarannya, karena hadis yang sahih, ya. Lam yuhaq ghairuh, tidak diragukan, ya. Pendapat ini tidak diragukan. Dan tidak ada yang mengalahkan pendapat ini. Wa mimma yasta'nasu bihadza bihi li hadzal qaul ma rawahu Imam Ahmad, Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim. Dan yang memperkuat lagi perkara ini adalah riwayat yang dibawa oleh Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim. Perlu diperhatikan di sini, Ibnu Katsir itu banyak sekali menukilkan riwayat dari dua imam dalam bidang tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Jarir al-Tabari jelas kitabnya ya, yang berjudul Jami'ul Bayan li Ta'wil Al-Qur'an. Ya, kita punya itu 22 jilid. Ada yang 20 jilid. Beberapa versi saya punya. Nah, kitab ini khana fi dinan zakumullah induk dari seluruh tafsir. Lengkap dari awal sampai akhir. Dan Ibnu Katsir bisa dikatakan ringkesan dari tafsir ini, tapi ditambahi dengan riwayat hadis yang lain. Adapun tafsir Ibnu Abi Hatim yang sampai sekarang manuskripnya tercetak dari manuskrip yang mu'tamad, yang terpercaya, itu separuh. Separuh tercetak, separuh saja 15 jilid. Tafsir Ibnu Abi Hatim separuh, jadi cuma 15 juz, itu 15 jilid. Adapun sekali lagi, kalau cetakan tafsir Ibnu Abi Hatim kemudian selesai sampai 30 juz sampai surat An-Nas, ini faedahnya. Berarti itu diambil dari kitab Ibnu Katsir. Jadi manuskrip Ibnu Abi Hatim tafsirnya itu hilang separuh. Enggak diketemukan sampai sekarang. Kemudian ketika dicetak kembali dari juz 16 sampai juz 30 itu sempurna, itu diambil dari kitabnya Ibnu Katsir di sini, tafsir Ibnu Katsir diambil di sini. Jadi pahami ya. Jadi kitab aslinya Ibnu Abi Hatim itu tinggal separuh manuskripnya yang tercetak sampai sekarang, yang sempurna. Adapun kalau ada cetakan Ibnu Abi Hatim kemudian sempurna 30 juz, itu separuhnya diambil dari tafsir Ibnu Katsir yang membawakan riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Dan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi itu adalah Al-Busti ya. Nisbahnya Al-Busti, putra daripada Abu Hatim Ar-Razi Al-Busti, ahlul hadis. Ya, ahlul hadis. Ya, selevel dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, punya putra, ya, punya putra ahli tafsir yang meriwayatkan hadis dari Abu Hatim Ar-Razi, Imam Jarh wa Ta'dil fi Zamani. Ya, imam besar dalam bidang ilmu hadis, tapi punya anak imam besar dalam bidang ilmu tafsir. Dan tafsirnya pun dibawakan dari riwayat ayahnya. Masya Allah, ini orang tua dan anak yang luar biasa soleh. Ya, hendaknya kita ambil contoh dari ulama-ulama yang seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwan fi din azakumullah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim itu imam besar ya. Imam besar, ada kisah mengenai beliau. Beliau adalah ahlul hadis, ahli tafsir. Dan kebiasaan ulama dulu ketika mereka masih kecil, masih remaja, mereka akan dididik di kota mereka, kecuali beberapa imam yang melampaui keilmuannya seperti Imam Syafi'i ya, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu 10 tahun sudah rihlah. Tapi standar ulama terdahulu ketika mereka belajar ya, ketika sampai usia remaja sampai umur 20 tahun, maka beliau akan dididik di negeri mereka, kota mereka, kampung mereka, tidak pergi jauh-jauh. Itu sunnahnya para ulama demikian. Nanti ketika mereka sudah mapan adabnya, sopan santunnya, mapan secara pola pikirnya, mereka akan diajak untuk rihlah, perjalanan jauh. Dan diceritakan Ibnu Abi Hatim itu pertama kali mengadakan perjalanan jauh, beliau kan dari Baghdad. Beliau rihlah pertama kali nuntut ilmu jauh itu dari Baghdad sampai ke Mesir jalan kaki keliling, ya, keliling Timur Tengah selama 3 tahun jalan kaki untuk mengambil ilmu dari para ulama. 7 tahun dari para ulama. Jalan kaki. Beliau bukan seorang yang kaya, ayahnya sederhana, beliau sederhana. Enggak punya kendaraan, jalan kaki. Bayangkan, dari Irak keliling ke Syam, ke Mesir, ke Maghrib, kemudian ke Hijaz, Makkah, Madinah, ke Yaman, balik lagi kemudian ke Irak. Itu 7 tahun jalan kaki. Ya, itu para ulama demikian. Sering-seringlah baca kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Tidak seperti santri zaman sekarang, umur 20 tahun sudah merasa cukup dari ilmu, kemudian enggak mau cari ilmu lagi. Ini salah. Justru 20 tahun ini adalah awal pematangan ilmu. Awal serius menuntut ilmu. Kalau masih belasan tahun, itu tahap dasar. Baru tahap dasar. 20 tahun itu baru awal serius menuntut ilmu. Itu para ulama terdahulu demikian. Kalau sekarang banyak murid-murid kita, adik-adik kita 20 tahun selesai menuntut ilmu, sudah enggak mau mondok lagi. Ya zaman sekarang. Tetapi hendaknya kita jadi pelajaran ma'asyiral muslimin. Para ulama dulu tidak membatasi ilmu cuma sekolah toh. Tidak membatasi ilmu dengan umur atau dengan menikah selesai ilmu, bukan. Justru mereka ketika umur 20 tahun itu adalah awal serius membidangi satu bidang ilmu. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu serius belajar hadis ketika umur 20 tahun. Ketika umur belasan tahun belum serius Quran, qiraat dan bahasa Arab. Ketika usia-usia belasan tahun, beliau serius, saya ulangi, Quran, qiraat, bacaan-bacaan Quran, qiraat sab'ah dan seterusnya dengan bahasa Arab. Sampai beliau menjadi sangat kuat bahasa Arabnya. Baru setelah umur 20 tahun, beliau serius belajar hadis, mengadakan perjalanan ke sana kemari, menuntut ilmu, mencari riwayat dan seterusnya. Itu para ulama. Ya. Seriusnya luar biasa. Sehingga ketika antum santri umur 20, justru itu adalah awal antum menuntut ilmu yang serius. Kalau sebelumnya masih manja-manja orang tua, masih ada main-mainnya, tapi 20 tahun itu seriusnya nuntut ilmu. Harus punya tafannun wa takhassus. Harus punya keahlian khusus membidangi, ya, ilmu agama bagian tertentu yang antum sukai. Istikharah mulai di situ. Ketika umur 20 tahun istikharah, saya mau membidangi ilmu apa yang lebih khusus, apa tafsir, apa fikih, ya, apa hadis. Ya, istikharah dan geluti itu. Ya, pegang itu. Jadikan itu teman hidup kita. Ya. Kita lanjutkan ikhwan fillah jazakumullah. Mana tadi? Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, "Haddatsana abi," telah meriwayatkan kepadaku ayahku. Telah meriwayatkan kepada kami ayahku. Nah, jadi ini subhanallah. Kalau dari kalimat ini saja sudah tercerminkan bagaimana seorang anak berguru kepada ayah. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepada kami ayahku. Berarti beliau belajar tidak sendiri, dengan yang lainnya. Anak belajar kepada bapaknya. Hadis. Meriwayatkan hadis dari bapaknya. Menimba ilmu dari bapaknya. Ini sungguh sangat nikmat jika seperti ini. Karena terkadang aghnan nas anil alimi ahluh. Orang yang terkadang paling gak butuh terhadap orang alim justru keluarganya sendiri. Jadi orang yang paling tidak butuh terhadap seorang ustadz, seorang alim, terkadang malah keluarganya sendiri, anaknya sendiri terkadang. Sudah tahu bapaknya alim tapi tidak belajar dari bapaknya. Malah anaknya orang lain pada belajar. Ibaratnya begitu terkadang. Yang ujian. Yang ujian. Ada seorang ulama yang beliau imam besar dalam bidang hadis. Saleh. Digelari Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis. Karya ilmu hadisnya luar biasa. Tidaklah seorang yang belajar ilmu hadis, tafsir, fikih pasti menukilkan ucapan beliau. Beliau seorang qadhi, seorang hakim agung pula. Tapi beliau punya anak yang subhanallah jadi ujian bagi beliau. Tidak soleh, tidak mau belajar. Bahkan justru pernah dihikayatkan anaknya ini menggelapkan uang atas nama bapaknya. Jadi bapaknya akhirnya tertuduh menggelapkan uang gara-gara anaknya. Ujian. Tapi beliau gigih. Sampai sekelas beliau menulis kitab-kitab kecil untuk dipelajari oleh anaknya. Beliau menuliskan, menyusun kitab-kitab hadis supaya dihafal, dipelajari oleh anaknya. Hadisnya kecil, kitabnya. Menyusun kitab mustola supaya anaknya mau belajar. Ya. Faya subhanallah, anaknya itu dibuatin kitab sama ayahnya, gak mau dipelajari. Tapi karena keikhlasan daripada bapaknya yang mempelajari kitab-kitab beliau ini, malah bukan anaknya, justru adalah seluruh penuntut ilmu sampai zaman sekarang. Insyaallah antum pun pernah mempelajari salah satu kitabnya, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, pensyarah Sahih Bukhari. Punya anak gak soleh, tetapi karena kesabaran dan keikhlasan beliau susun kitab Buluhul Maram min Adillatil Ahkam untuk anaknya. Anaknya gak mau ngafal, tapi coba sekarang kitab itu dihafal oleh seluruh penuntut ilmu, dipelajari oleh kaum muslimin di masjid-masjid, di madrasah, di ma'ahid, di jami'ah, dipelajari. Manfaatnya tersebar luas ketika seorang ayah ikhlas, tulus, walaupun anaknya gak ngikut, muridnya yang ngikut. Jutaan umat manusia mempelajari kitab beliau, menjadi murid beliau, menjadi anak didik beliau. Nah, ini kisah yang luar biasa. Beliau menulis kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Asar, disyarah lagi menjadi Nuzhatul Nazar, syarah Nukhbatul Fikar. Ditulis untuk anaknya, anaknya gak mau belajar. Faya subhanallah, dipakai loh murid-muridnya sampai sekarang. Kita waktu belajar di pondoknya belajar kitab ini, menghafal Nukhbatul Fikar, dipelajari, membaca syarahnya Nuzhatul Nazar, ya, dihafal permatannya. Itu demikian. Sehingga jangan putus asa, ma'asyiral muslimin. Kalau kita soleh, insyaallah walaupun kita tidak lihat, insyaallah dari keturunan kita ada yang soleh, ada yang mewarisi ilmu kita. Ya, walaupun keturunan keberapa. Atau kalau tidak, murid-murid kita yang soleh. Ya. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin, ya, pentingnya menyebarkan ilmu. Penting sekali. Manfaatnya luar biasa. Nah, ini nama beliau walaupun jasadnya sudah meninggal tapi namanya abadi disebutkan. Qala Ibnu Abi Hatim, qala haddatsana abi. Ayahnya Ibnu Abi Hatimnya disebut, ayahnya Abu Hatim juga disebut. Ya. Qala haddatsana Muhammad Ibnu Isa At-Tabba', qala haddatsana Syarik an Muhammad Ibnu Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lama nazalat thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin syaqqa dzalika 'ala ashabin nabi. Maka terasa berat ayat tersebut atas para sahabat Nabi. Fa nazalat, maka turunlah ayat berikutnya, thullatun min al-awwalin wa thullatun min al-akhirin. Kan ayat yang sebelumnya disebutnya apa? Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Yang sabiqun al-muqarrabun, banyak dari golongan dulu, sedikit dari golongan akhir umat ini. Tapi kemudian turun ayat yang berikutnya, sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mansukhkan dan diganti dengan ayat yang berikutnya, lafaznya masih ya. Tapi hukum yang pertama terhapuskan, kemudian hukum berikutnya yang ditetapkan, yaitu sekian banyak dari golongan pertama dan sekian banyak dari golongan akhir umat ini. Ya. Faqala an-nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la arju an takunu rubu'a ahli jannah thulutha ahli jannah." Aku berharap kepada Allah, kalianlah yang akan menjadi seperempat penduduk surga, bahkan ya 2/3 penduduk surga. Amin. Bal antum nisfu ahli jannah, bahkan minimalnya ya, kalian aku berharap kalian menjadi seperempat penduduk surga dan 1/3 penduduk surga, bahkan kalian adalah separuh penduduk surga, au syatri ahli jannah, atau setengah lebih sampai 1/3 ya dari penduduk surga. Wa taqasamunahum an-nisfatani, barulah umat yang lainnya itu separuh yang berikutnya dibagi-bagi. Jadi umat Islam ini separuh lebih dari penduduk surga, padahal jumlahnya banyak kan orang dulu dibandingkan orang terakhir. Amalannya berat orang dulu dibandingkan orang terakhir. Kita lebih ringan, lebih gampang. Masa hidup kita juga lebih singkat. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60-70. Antara itu, Nabi Muhammad dikasih 63. Kalau umat terdahulu 1000 tahun. Jatahnya 1000 tahun. Bisa 1000 lebih, bisa 1000 kurang dikit. Tapi umat ini kira-kira kata Rasulullah antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Makanya di dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ra'an akhara ajalahu hatta balahahu 60 sanatan." Allah itu mencabut uzur, mencabut alasan. Artinya enggak ada alasan lagi. Bagi orang yang sudah usianya Allah akhirkan menjadi 60 tahun, kemudian dia enggak ibadah, enggak ada alasan. Orang sudah 60 tahun enggak ibadah, enggak ada alasan. Enggak ada alasan lagi. Ada orang 60 tahun kemudian enggak ibadah, tidak ada alasan bagi dia. Allah cabut uzurnya. Allah tidak akan menerima alasannya. Sudah 60 tahun enggak mau ibadah. Enggak ada alasan. Dengan kata lain, 60 tahunnya harus ibadah. Condongnya sudah harus akhirat. Bahkan belum 60 tahun, 40 tahun saja sudah Allah peringatkan. 40 tahun sudah Allah peringatkan, apalagi 60 tahun. Ya. Kalau anak muda mungkin banyak lalainya. Ya. Tetapi kalau sudah 40 tahun sudah peringatan. Ya, sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah 40 tahun beruban, kulitnya sudah mulai keriput, giginya sudah mulai linu, apalagi sudah mulai tanggal, matanya sudah mulai rabun, ingatannya sudah mulai berkurang, ya semuanya berkurang, makan nggak bisa banyak, banyak sedikit sakit, kurang sakit, duduk nggak bisa lama-lama, dan seterusnya serba kurang. Maka itu peringatan dari Allah. Rambut sudah beruban, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pernah kita bertanya kepada orang yang sudah usianya 80 tahun. 80 tahun, di usia 80 tahun ini pengen apa, Pak? Ya, tinggal nunggu, mohon maaf. Tinggal nunggu mati. Saya enggak pengen apa-apa, tapi nunggu mati. Penginnya mati dalam keadaan baik. Karena mau apa umur 80 tahun? Mau cita-cita beli mobil ya sudah enggak bisa buat SIM. Oh. SIM berapa maksimal 60 tahun ya. Setelah itu enggak boleh buat SIM lagi. Mau beli motor, ya enggak bisa. Udah loyo. Mau beli apa lagi? Sehingga ikhwan fillah nazakumullah 60 tahun dicabut uzurnya oleh Allah. Enggak ada alasan lagi. 60 tahun masih neko-neko. Makanya ada tiga golongan yang Allah tidak sudi melihat dia, tidak merahmatinya, Allah murka kepadanya. Dikatakan salah satunya adalah syekhun zanin. Sudah tua tapi dia masih maksiat, masih berzina. Karena enggak pantas. Udah tua masih seperti itu. Kalau masih muda aja dosa, apalagi tua. Ya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, walaupun dikatakan umat ini adalah yang paling banyak menjadi penghuni surga, tapi bukan berarti kita kemudian lalai dengan janji Allah ini. Hendaknya menjadi orang yang sabiqun, bersegera, bersegera dalam kebaikan. Jangan ditunda, jangan dituruti. Ya, semua kemalasan-kemalasan kita berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Jangan. Pokoknya kebaikan, selama kebaikan itu tidak menghalangi kebaikan yang lebih besar, segera laksanakan. Pengin taklim, langsung berangkat. Enggak usah dipikir-pikir, aduh kalau saya taklim nanti jualannya berkurang, nanti kalau jualannya berkurang tabungannya enggak ada, kalau tabungannya enggak ada nanti enggak bisa, ah, akhirnya bubar. Enggak bisa taklim. Kalau punya uang, segera haji. Jangan pikir-pikir, wah, kalau sekarang nanti bagaimana, kalau bagaimana nanti begini, nanti seterusnya. Punya uang, segera umroh. Punya uang, segera infak. Punya uang, bayar utang. Segera. Ya. Apalagi hutang. Hutang itu seorang mujahid fisabilillah yang tadi dikatakan menjadi as-sabiqun, al-muqarrabun. Ya. Fama yamna'uhu ayudkhilahul jannah. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga. Illa dain, kecuali hutang. Maka al-mu'min muta'allakun bidain. Setiap mu'min akan digantung dengan hutangnya. Maka bayar hutang. Bayar hutang. Motor jual. Ya. Emas jual, bayar hutang. Ini penting bagi kita masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kok begitu banget. Ya ini untuk kebaikan kita semuanya. Bayar hutang. Ya, bersegera dalam kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Apalagi itu berbahaya bagi kita, masyaallah muslimin. Demikian semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk semangat dalam beramal soleh dan menjauhkan dari kita sifat malas, sifat taswif, menunda-nunda. Kita berlindung kepada Allah dari sifat melalaikan ya tanggung jawab, tanggung jawab. Ya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana alhamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.